المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk sekarang ke halaman 43 ya. Setelah sebelumnya Syekh Ahmad Al-Najjar di sini beliau membawakan keterangan dari para imam, di antara dari Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, yang menjelaskan bahwa tidak setiap seorang yang setiap orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan maka dia langsung jadi ahli bid'ah. Tidaklah demikian. Ya. Beliau kemudian membawakan beberapa asar dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang dikatakan rajulul muhaddis yuktabu anhu al-hadis qala man shahida anna al-ashraf bil jannah wa huwa mubtali fasta'dama dhalik wa qala la'allahu jahilun la yadri. Imam Ahmad memberikan uzur kepada orang-orang yang berpendapat dengan pendapat bid'ah. Ya, dan juga imam-imam yang lainnya. Ya, juga kemarin kita kutip dari pernyataan Ibnu Taimiyah di Al-Majmu' Al-Fatawa, kathirun minal ulama'i salaf wal khalaf ya waqa'u fi bid'ah min haitsu la yash'urun. Banyak dari kalangan ulama salaf maupun khalaf mereka terjatuh ke dalam bid'ah ya dari sisi yang mereka tidak sadari. Kenapa demikian? Ya kata Syekhul Islam, bisa jadi mereka berdalil dengan hadis yang dhaif au annahum fahimu minan nusus ghairu muradillah au annahum ijtahadu. Bisa jadi mereka salah keliru memahami nas ayat atau hadis dengan pemahaman yang selain diinginkan oleh syariah, atau mereka berijtihad ya, atau sebab-sebab yang lainnya ya. Kemudian Syekh An-Najjar berkata di halaman 43, wala yufhamu min ishtirati tawaffur ash-shuruti wa intifa' al-mawani' fil hukmi 'ala ar-rajul bil bid'ati annana naskutu 'anil bid'ati wa la nubayyinu dalalaha fal bid'atu turaddu mutlaqan wa yuhaddaru an-nasu minha wa la yunzaru lil qa'ili biha wa la limanzilatihi wa illa law sakatna 'anil bid'ati laltabasa dinullahi 'ala ba'di an-nasi wala sarat indahum albid'atu sunnatan. Kemudian kata Syekh Ahmad An-Najjar di sini, wala yufhamu, dan tidaklah dipahami min ishtirat tawaffur syurut wa intifa' almawani, tidaklah dipahami dari mesti persyaratan, mesti terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Kan begitu kemarin, ya kan? Kapan seseorang itu diponis sebagai ahli bid'ah, keluar dari ahli sunnah wal jamaah? Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat, entah tidak ada syubhat dan yang lain yang disebutkan kemarin. Kata Imam Ahmad terhadap seseorang yang berpendapat bahwasanya siapa yang menetapkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga maka dia muqtadi, ini berat. Padahal pernyataan ini dimasukkan oleh Al-Barbahari ya, di Syarh Sunnah, di dalam akidah ialah menetapkan 10 orang yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli jannah. Sementara ahlul hadis ini mengatakan siapa yang berpendapat dengan demikian padahal berpendapat dengan hadis, dia ahlul bid'ah. Kata Imam Ahmad, la lahu jahil la yadri. Nah, ini berarti Imam Ahmad memandang adanya syarat untuk dijatuhi orang tersebut sebagai ahlul bid'ah atau ketiadaan penghalang. Nah, ini ada penghalang. Kata Imam Ahmad, la lahu jahil, mungkin dia bohong, lah ya, dia tidak tahu. Ya, nah, ya tidaklah dipahami dari persyaratan, mesti terpenuhi syarat, mesti tidak ada penghalang. Fil hukmi dalam memfonis ala rajuli terhadap seseorang bil bid'ati, bahwa seseorang tadi sebagai ahlul bid'ah, annana naskutu 'anil bid'ah. Tidaklah dipahami kita jadinya diam terhadap bid'ah. Jadi kita diam, terhadap ada yang bid'ah, berpendapat bid'ah, melakukan amalan bid'ah, kita diam. Tidaklah demikian. Wala nubayyinu dalalaha. Kemudian tidaklah dipahami kita akhirnya mendiamkan kesesatannya. Wal bid'atu turaddu mutlaqan. Bid'ah itu mesti dibantah. Turaddu mesti dibantah mutlaqan secara mutlak. Wa yuhadzdzarun nasu minha. Dan annas manusia, orang-orang mesti ditahdzir, diberi peringatan dari bid'ah tadi. Ya, diberi peringatan, wahai orang-orang hati-hati terhadap bid'ah. Ya. Iyyakum wal bid'ah, mesti dikasih tahu. Wala yunzaru lil qa'ili biha. Dan tidak perlu dilihat siapa yang mengucapkan pernyataan bid'ah tadi. Ya, wala liman zilatihi. Dan tidak perlu dilihat siapa, apa kedudukan orang yang berpendapat dengan pendapat bid'ah tadi ketika dia melontarkan pendapat bid'ah. Tidak perlu dilihat. Tetap dibantah. Ya, ada orang berpendapat bahwasanya jenggot semakin panjang semakin goblok. Ini mesti dibantah. Pernyataan bid'ah. Bahkan terancam dengan istihza terhadap syariat. Enggak peduli siapa dia, ketua ormas kah, dibantah. Ya, manusia mesti diperingati bahwasanya ucapan dia itu ucapan keliru, sesat, menyesatkan, dalal. Ya. Wa illa law sakatna 'anil bid'ati. Nah, kalau tidak, seandainya kita diam dari kebid'ahan, kita tidak bantah. Lal tabasa dinullahi 'ala ba'din nas. Tentulah agama Allah ini akan samar kepada sebagian orang. Wala sarat indahum, dan akan jadilah menurut orang-orang tadi al-bid'atu sunnatan. Yang bid'ah menjadi sunnah karena tidak ada yang bantah. Ya, seseorang datang kepada Imam Ahmad, innahu asyaddu alayya, sesungguhnya berat bagi saya untuk mengatakan fulan kada wa kada. Kata Imam Ahmad, law sakatta anta wa sakatu ana. Seandainya kamu diam, saya juga diam. Gimana orang-orang mengetahui mana yang sahih, mana yang baik? Ya. Jadi mesti ada yang menjelaskan. Wa kaununa nuhadziru minal bid'ati, dan kaun kita, tugas kita ataupun usaha kita memperingatkan manusia dari bid'ah, la yalzamu bidzalik min dzalika ayyakuna sahibuha mubtadi'an. Layalsan, tidaklah berkonsekuensi min dzalik, dari peringatan kita terhadap bid'ah, ya, tahdzir kita terhadap bid'ah yang kita tujukan kepada manusia hati-hati terhadap bid'ah, tidaklah melazimkan berkonsekuensi sahibuha, sang pelaku bid'ah tadi itu otomatis menjadi mubtadi', menjadi ahli bid'ah. Nah, ini penting ya dipahami ya, hatta tatawaffar fihi asyrutu, sampai syarat-syarat mesti terpenuhi. Watantafiya anhu al-mawani'u, dan sampai mawani', penghalang-penghalang itu sudah tidak ada. Kama taqaddama taqriru dzalika, sebagaimana telah berlalu penjelasan hal tersebut. Fi man kana masdaru talaqqi indahu muwafiqan lima 'alaihi a'immatus salafi. Ya. Itu bagi yang masdar talaqinya, sumber rujukannya itu selaras, ya, selaras dengan para imam-imam salaf. Kalau dia berpendapat dengan pendapat bid'ah, padahal masdar talaqqi dia dalam berakidah Al-Qur'an, hadis dan juga ijma', kemudian dia terjatuh ke dalam bid'ah. Ya, nah ini tidak otomatis. Baik, bisa dipahami sini ya. Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, hafizahullah taala, seorang ulama senior yang masih hidup, ya, yang ada di kota Madinah, juga dahulu pengajar di Masjid Nabawi dan juga di Jami' Islamiyah Madinah. Beliau seorang yang buta, ya, ulama Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Beliau ditanya, kapan seorang itu, ya, bisa jadi mubtadi ketika dia melakukan kebid'ahan? Apa perbedaannya? Ya, kata beliau, ini ada fark, ada perbedaan yang memang diketahui. Kemudian kata beliau, annahum la yutlaqunaha illa man qamat al-hujjatu ala anhum tadi. Dan bahwasanya para ulama tidaklah langsung memutlakkan vonis kepada seseorang yang terjatuh ke dalam kebidahan sebagai ahli bidah illa man qamat al-hujjatu ala annahum tadi. Kecuali bagi seseorang yang telah hujjah tegak atasnya, yang telah diberikan hujjah bahwa dia mubtadi. Ya, qamat al-hujjatu alaihi wa annahu sahibu dalalin wa annahu dalun mudillun wa yaquluna mubtadi. Maka ketika hujjah telah tegak atas orang tadi, diberikan argumentasi, diberikan bantahan, diberikan nasihat, dan dia adalah memang orang yang sesat, dan dia bahkan sesat menyesatkan, maka para ulama baru berkata, ini mubtadi. Kemudian Syekh Ubaid al-Jabiri menambahkan, ya ini gak ada di buku antum, ya, ini saya kutip, ada ya di YouTube. Waqad yutlaqunaha ahyanan ala sabil zajri. Nah, terkadang para ulama ketika memvonis seseorang sebagai ahli bid'ah mubtadi, itu terkadang langsung divonis itu ala sabil zajr, yaitu dalam rangka memperingatkan manusia. Memperingatkan manusia, ini bahaya ini, pendapat ini pendapat bid'ah, langsung mubtadi. Mubtadi dia ahli bid'ah. Ya ala sabil zajr. Lakinnal ghaliba, akan tetapi kebanyakan hadza huwa, yaitu ini. Yaitu mesti diterapkan dulu, ya, hujjah atas orang tersebut. Yaquluna mubtadi illa ala man raqibal bid'ah. Ya, para ulama berkata, oh ini simpulan ahli bid'ah, tidaklah mereka mengucapkan kecuali seseorang yang memang telah berjalan di atas kebid'ahan, waqamatil hujjatu alai bidzalik, dan argumentasi, nasihat, hujjah telah diberikan kepada orang yang melakukan kebid'ahan tadi. Wa amma sahibu bid'atin, adapun pelaku bid'ah, pelaku bid'ah, pelaku bid'ah sama mubtadi ini mesti dibedakan, ya. Amma sahibu bid'atin, pelaku bid'ah, misalkan ada perbuatan yang bid'ah yang dilarang oleh Nabi SAW, misalkan, nah ini seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sebelah sana tuh kan berisik tuh kan, panjang-panjang zikir segala macam, bid'ah nggak dilakukan oleh Nabi, nggak dilakukan, moncong-moncong berterus-terusan, tidak dalam rangka menerapkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Oleh Imam Syafi'i, nah, zikir berjamaah dikatakan pula oleh Nawawi di sini, dia alaskan Syafi'i apa berzikir kencang dalam rangka ta'lim, mengajarkan kalau orang-orang jamaah sudah hafal Imam Syafi'i sir lagi, oh ini terus ini kan, nah ini sahibu bid'ah. Fa innahu la yustaratu fihi iqamatul hujjah. Maka orang yang seperti ini tidak perlu dikasih argumentasi. Innama yaqulun hadza sahibu bid'ah. Para ulama berkata terhadap orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, dia sahibu bid'ah, pelaku kebid'ahan. Yakni yarkabul bid'ah. Ya, fa hiya ammu. Yakni dia berjalan berada di atas bid'ah, dan ini lebih umum. Sahibu bid'atin ammu. Sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, ini lebih umum kata Syekh Ubaid al-Jabiri. Wa amma mubtadi'un fahuwa akhassu, yakni labdu akhass. Adapun ya mubtadi', maka dia lebih khusus lagi. Kalau sahibu bid'ah umum, mubtadi' khusus, yakni labdu akhass, yakni lafaz yang lebih khusus lagi, artinya lebih spesifik, langsung ya, mubtadi'. Nah, kapan sih seorang dikatakan mubtadi? Kata Syekh Al-Jibrin, ini ya, saya kutip lagi di tulisan yang lain, enggak ada di buku kita ini. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, ulama kita rahimahullahu taala, ya la syakka annal bid'ata tatafawut, kata beliau. Tidak diragukan lagi bahwasanya bid'ah itu tatafawut, bertingkat-tingkat. Bid'ah itu beraneka ragam. Ya, antum gak bisa katakan orang yang bid'ah, yang yasinan di malam Jumat, kalau itu memang dikatakan bid'ah, itu sama dengan bid'ah Jahmiyah, beda. Makanya keliru itu orang-orang yang menerapkan nas-nas diambil dia baca, ya, ya Syahul I'tiqad, Ahli Sunnah wal Jamaah, kutipan-kutipannya kan banyak dari Sufyan ats-Tsauri yang saya dari Fudail bin Iyad, dari ulama yang lainnya, saya bertetangga dengan kera dan babi lebih baik daripada saya bertetangga dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang mana? Yang zaman dahulu, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, Qadariyah. Gak bisa diterapkan sama yang mana? Yang sekarang, yang suka tahlilan. Oh, saya bertetangga dengan kera dan babi lebih baik pada dia. Oh, gak bisa. Sama yang zikir sebelah lah, zikir-zikir terus. Ya gak bisa. Rasional dong. Nah, ini enggak, teman-teman itu yang kokoh-kokoh tanpa ilmu itu menerapkan secara mutlak. bertetangga dengan ahli bidah, ya, ahli bidahnya yang mana lebih baik daripada saya bertetangga dengan babi kerak, lebih baik daripada saya bertetangga dengan ahli bidah yang mana, itu yang suka yasinan malam Jumat. Allah musta'an, beda ya. Nah, kata Syekh Al-Jibrin, la syakka anna al-bid'ah tatafawud, fa ammal bid'atu al-i'tiqadiyah fa innahu yuqal li sahibiha mubtadi'un ka bid'atil murji'ati wa ghairi dhalik. Nah, adapun bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang mempengaruhi keyakinan, bid'ah yang mempengaruhi keimanan, semisal bid'ah murji'ah, bid'ah syiah, bid'ah qadariyah, atau bid'ahnya ini dalam masalah akidah, inilah yang dikatakan kepada pelakunya, orang-orang yang terjatuh ke dalam bid'ah i'tiqadiyah tadi, yuqalu li sahibiha mubtadi'un, dialah dikatakan sebagai mubtadi, semisal bid'ah murji'ah. Ini Syekh Al-Jibrin yang mengatakan, bukan saya. Kemudian beliau mengatakan, wa amma al-bid'u al-amaliyatu, adapun bid'ah amaliyah, bid'ah-bid'ah dalam ibadah. Ya, fa innahu la yuqal li sahibiha mubtadi'un alal itlaq, maka tidaklah dikatakan kepada pelakunya di mubtadi, ahli bid'ah secara mutlak. Enggak. Ya, mesti dirinci, kecuali pada beberapa masalah amaliyah fikih yang di situ telah ditetapkan oleh para ulama, semisal mengusap dua khuf pada mengusap khuf sepatu yang dipakai orang yang mukim atau musafir. Yang musafir 3 hari, yang mukim sehari, ya cukup mengusap khuf saja sampai tanpa melepaskannya. Kalau diingkari, na'am, jadi ahli bidah, karena yang mengingkari ini adalah khawarij dan syiah. Ya, khawarij dan syiah dijelaskan oleh At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, di kitab beliau yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawi. Ya, At-Tahawi mengatakan, wa nara al-mashu al-khufayn, al-mashu al-khufayn, wa nara al-mashu, wa nara al-mashu al-khufayn fi safari wal hadari kama ja'a fil asari. Kami berpendapat al-mas'ha al-khufain, mengusap dua sepatu dalam safar maupun dalam mukim sebagaimana dalam asar, itu adalah bagian dari akidah. Nah, ini baru. Ya, adapun bid'ah amaliyah yang lainnya, kata Syekh Al-Jibrin, fa innahu la yuqalu li sahibiha mubtadi'un 'ala al-itlaq, maka tidak secara mutlak dikatakan kepada pelakunya dia adalah mubtadi, lakin yuqal, akan tetapi dia dikatakan fihi bid'atun kalladina, maka pada orang tadi terdapat bid'ah, seperti orang-orang yang menghidupkan Lailatul Mi'raj, malam Isra Mi'raj, awal Maulid atau Maulid Nabi, atau Lailatul Nisfi Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, atau salat raghaib, atau mereka ya apa namanya salat raghaib ya, atau amalan bidah yang lainnya, wa ma asbaha min al bidah al amali, atau yang serupa dengannya. Nah, bisa dipahami sih. Baik, kita kembali ke kitab. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa ammal khata'u fil aqidati, fa in kana khata'u mukhalifan lit tariq as-salafi, fa hiya dhalalun bila syakkin. Walakin la yuhkamu 'ala sahibihi bidhalali hatta taquma 'alayhi al-hujjah." Fa idza qamat alayhi al-hujjatu wa asarra ala khata'ihi wa dhalalihi kana mubtadi'an fima khalafa fihi al-haqq. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, amma al-khata'u fil aqidah, adapun kekeliruan seseorang dalam perkara akidah, ya, fa in kana khata'un mukhalifan li tariqis salaf, nah, apabila ya, kekeliruan dia itu menyelisihi manhaj salaf, fahiya dhalalun bila syak, maka dia adalah sesat tanpa diragukan lagi. Lakin akan tetapi la yuhkamu ala sahibihi, tidaklah diponis, tidaklah dihukumi, diponis kepada pelakunya tadi bidzalan sebagai pelaku kesesatan, hatta takuna, hingga tegak alaihi kepada orang tadi al-hujjatu hujjah, argumentasi. Fa idza qamat, apabila telah tegak alaihi terhadap orang tadi al-hujjatu hujjah, telah tegak terhadap orang tadi, wa asarra, dan dia terus menerus ala khata'ihi, terus menerus di atas kekeliruannya, wa dalalihi, dan juga kesesatannya, kana mubtadi'an, maka dia barulah menjadi mubtadi fihi fi ma khalafa fihi al-haqqa. Kenapa dia jadi mubtadi? Karena dia menyelisihi al-haq, kebenaran. Hujah telah sampai dan dia terus menerus, baru dia jadi ahli bid'ah. Ini dalam perkara perkara apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, hah? Akidah. Fa in qila, nah apabila dikatakan hunaka farqun, ah di sana terdapat farqun, perbedaan baina babai takfiri, antara dua bab takfir, mengkafirkan, wa tafsikhi, dan memfasikkan, wa baina babit tabdi', dan antara bab mentabdi'. Jadi kalau ada yang mengatakan itu beda antara bab takfir dan bab tabdi', kalau bab takfir mengkafirkan seseorang itu baru boleh ada iqamatul hujjah katanya, kalau bab takdi' enggak ada iqamatul hujjah langsung. Ya, wal tafsiku yushtaratu fihima wat, ya fa bab takfiri, maka bab, dua bab takfir, permasalahan takfir dan juga tafsik, memfasikkan, yushtaratu, maka dipersyaratkan fihima, pada keduanya iqamatul hujjati, adanya penegakan hujjah, penegakan argumentasi. Wa amma babut tabdi'i, adapun permasalahan tabdi', membid'ahkan, fala yushtaratu dzalika, maka tidak disyaratkan hal tersebut, yakni iqamatul hujjah. Ini ada yang mengatakan demikian. Maka kata Syekh An-Najjar di sini wal jawabu, maka jawabannya terhadap orang yang berkata demikian, laisa samana laita samata farqun, maka tidak ada farqun, perbedaan samata di sana terkait masalah tadi, ya baina hadhil abwabi, di antara bab-bab ini semua, bab-bab tadi takfir, tafsir, tabdi', min jihati syar'i, dari sisi syariat kita, dalam tinjauan syariat kita enggak ada bedanya, it kulluha, karena kulluha semuanya tabdi', tafsir, takfir, itu min babil wa'id, ya merupakan dari bab permasalahan ancaman. Seorang yang diponis dengan kafir maka diancam dengan neraka selama-lamanya, amalannya terhapus. Juga ada hukum yang terkait dengannya di dunia, kalau dia punya istri, punya suami, wajib pisah dengan pasangannya. Kalau dia meninggal tidak boleh dimandikan, dikafankan, tidak boleh disolati, didoakan dengan doa rahmat ampunan, tidak boleh dikuburkan di kuburan pemakaman kaum muslimin, tidak boleh mewariskan anaknya muslimin, atau kalau dia punya orang tua muslim dia tidak boleh mendapat waris. Ini kan banyak hukumnya, ya ada hukum-hukumnya yang kayak begini. Nah, wa tafriqu bainaha, ya perbedaan di antara tadi, ya at-tahakkumun laisa alaihi dalil, yaitu tahakkum, memfonis yang tidak ada dalil. Wa tanzilul wa'idi 'alal mu'ayyani la budda fihi min tawaffuri syuruti wa intifai al mawani'i. Dan tanzil, menjatuhkan wa'id, ancaman, ancaman kafir, tafsik, fasik, ya bid'ah, mubtadi, 'alal mu'ayyan, kepada person tertentu. Itulah budak mestilah fihi, dalam masalah ini mesti diterapkan min tawaffuri syuruti, adanya ya terpenuhinya syarat-syarat, wantifai, dan mesti terhilangnya al-mawani, pencegah-pencegah semua. Kama anna likulli babin, sebagaimana bahwa setiap bab min hadhil abwabi, dari bab-bab ini semua, bab tafsir, tabdi, takfir, ahkaman, mempunyai hukum-hukum, ya enggak, hukum-hukumnya kan tadi, kalau tabdi apa, kalau takfir apa, ada hukumnya, Orang yang diponis kafir beda dengan orang yang diponis mubtadi. Ya, yunazzalu ala kulli man tahaqqaqa fihi ahadun hadhil asma. Maka yunazzal, maka akan diberlakukan ala kulli man tahaqqaqa fihi ahadun hadhil asma. Akan diberlakukan kepada siapa saja, ya, kepada man tahaqqaqa, kepada seseorang yang telah terwujud fihi ahadun, kepada salah satu dari nama-nama tadi, nama kafir, nama fasik, nama mubtadi. Dia punya hukum-hukum yang akan diperlakukan, ya gitu kan. Ini dijelasin oleh beliau, wal kafiru la yusalla alaihi, orang kafir enggak boleh disalati. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Tambahkan lagi, tidak boleh didoakan ampunan rahmat. Wa makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Enggak boleh, enggak layak bagi nabi dan orang beriman memintakan ampunan kepada kaum musyrikin, walau kanu ulil khurba, walaupun yang musyrikin tadi adalah kerabat terdekatnya. Nah, ini juga tambahkan lagi, tidak boleh apa dimandikan, dikafankan, tidak boleh mewariskan, tidak boleh diwarisi. Berapa hukum? Ini kalau dia meninggal, masih hidup aja, kalau dia punya pasangan muslim, wajib dipisah, cerai otomatis. Ya, ya, masya Allah, banyak sekali. Ini punya hukum-hukum tersendiri. Ya, ila ghairi dalik, dan yang lainnya minal ahkami, dari hukum-hukum al-muta'alliqati, yang terkait biman tahaqqaqa fihi ismul kufri. Ya, dari hukum-hukum yang terkait terhadap seseorang yang telah terwujud di situ namanya vonis nama kekufuran. Wal mubtadi'u yu'aqabu, sedangkan mubtadi' ahli bid'ah, maka hukumnya apa? Ada pemberlakuan hukum juga sebagaimana seorang yang telah dilabeli dengan label kafir. Nah, label kafir berarti luar biasa. Di sini ya, tidak boleh mengucap salam kepada dia. Ya, ini berlaku. Nah, mubtadi, dia masih hidup pun, yu'aqabu, dia mesti dihukum. Wa yurja'u, mesti diponis supaya jera. Wa yuhjaru, mesti dihajar. Ya, diboikot, di apa namanya, tidak diajak bicara, wayuqata diboikot, ila ghairi dzalik, dan seterusnya minal ahkami almutaalliqati, dari hukum-hukum yang terkait biman tahaqqaqa fihi ismul bid'ah, ya ismul bid'ati, dari hukum-hukum yang terkait terhadap siapa saja yang telah terrealisasi di situ nama kebid'ahan. Wa mahma yakun min syai'in, ya, dan apapun kondisinya, fal mukhalifatu, maka orangnya penyelisihan, orang yang menyelisih ini, idza sadarat min insanin, apabila penyelisihan tadi, ya, fal mukhalafatu, ya, maka penyelisihan, wal mukhalafah, ya, penyelisihan terhadap syariat, idza sadarat min insanin, apabila itu memang terdapat dari seseorang, fa imma ayyan an yakuna ala wajhin yu'daru fihi aula, maka ya itu cuma ada kemungkinan, imma ayyakuna ala wajhin, bisa jadi mukhalafah dia, penyimpangan dia itu ya dalam bentuk yu'dzaru fi, dikasih udzur, diberikan udzur ya dalam penyimpangan dia Allah, atau tidak diberi udzur. Nah, qala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, Ibnu Abbas, Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, ya, berkata muqarriran, dalam rangka menegaskan adam at-tafriqi, bahwa tidak ada perbedaan baina bab at-takfiri, antara bab takfir wa tafsir wa tabdi', ya, tidak ada perbedaan antara bab takfir at-tafsir dan juga at-tabdi'. Qala wa innamal maqsudu huna annama sabata qubuhuhu minal bida'i wa ghairul bida'i minal manhi anhu fil kitab was sunnah. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ya, tidak ada perbedaan antara bab takfir, tafsik dan tabdi'. Innamal maqsud, maksudnya di sini, tujuannya di sini ialah annama sabata qubuhu, bahwa siapa saja yang telah tetap, telah ada keburukannya minal bida'i, ya, dari kebid'ahan, wa ghairul bid'ah, ataupun dari selain kebid'ahan-kebid'ahan. Minal manhi, karena itu yang dilarang dari berupa larangan yang terlarang dari kitab ya, dan sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Au mukhalif ya, au mukhalif al-kitab wa sunnah, atau itu yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Idza sadara an syakhsin minal ashkhasi, apabila itu muncul dari seseorang, faqad yakunu ala wajhin yu'dharu fihi, maka itu bisa jadi dalam bentuk penyimpangan dia ya, keburukan dia itu dalam bentuk yang dia bisa diberi udzur, imma lijtihadin au taqlidin yu'dharu fi, itu bisa jadi berdasarkan ijtihad dia, taklid dia, yang di situ diberi udzur. Wa imma li'adami qudratihi, atau bisa jadi karena ketiadaan kemampuan dia, ketiadaan kemampuan di sini dalam memahami nas, memahami Al-Qur'an dan hadis. Kama qad qarrartuhu, sebagaimana aku telah menjelaskan, fi ghairi hadzal mawadhi', fi ghairi hadzal mawdhi', di selain tempat ini. Wa qarrartuhu aidan fi asli at-takfiri wa tafsiri al-mabni 'ala asl al-wa'id, dan yang telah aku jelaskan juga pada kaidah takfir, mengkafirkan ya, dan juga memfasikkan, itu dibangun di atas kaidah wa'id, ancaman. Fa innan nususal wa'idi, maka sesungguhnya nas-nas ya, redaksi-redaksi ayat ataupun hadis yang di situ berbicara terkait ancaman, allati fil kitabi was sunnati, yang terdapat di Al-Qur'an dan sunnah, wa nususa al-a'immati, dan pernyataan-pernyataan para imam, bitakfiri ya, terkait takfir, mengkafirkan, wa tafsik, memfasikkan orang lain, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, la yastazimu subuta mujabiha fi haqqil muayyani, itu la yastazim ya, tidaklah mengharuskan adanya mujabiha, adanya dampak pada haqqil muayyan, pada orang person tertentu. Illa idza wujidat, illa idza wujidat, wujidat syurut ya, kecuali apabila telah terdapat syarat-syarat ya, wantafa'atil mawani', dan sudah tidak ada lagi penghalang-penghalang, la farqa fi dhalika bainal usuli wal furu'i, maka sudah tidak, di situ tidak ada perbedaan lagi dalam hal ini antara perkara-perkara usul, prinsip, dan juga furu', cabang. Hadza fi adzabil akhirah, ini ya terkait azab akhirat. Fa innal mustahiqqa lil wa'idi, ya maka orang yang layak mendapatkan ancaman tadi, min adzabillah, baik berupa itu adab Allah, wa la'natihi, laknatnya, wa ghadabihi, dan juga kemurkaannya, itu fid daril akhirah, itu di negeri akhirat. Khalidun fin nari aw ghairu khalidin, apakah dia kekal di neraka atau tidak kekal. Wa asma'u hadza dharbi min al-kufri wal fuski, adapun nama-nama ini, label-label ini, ponis-ponis tadi, baik itu kekufuran, kafir, wal fuski, fasik, yadkhulu fi hadhihi al-qa'idati, itu masuk ke kaidah ini, sawa'un kana bi sababi bid'atin i'tiqadiyatin aw ibadiyatin, itu masuk ke bab ini, baik itu dengan sebab bid'ah ya, i'tiqad, ataupun bab ibadah, atau bisa bab fujurin fid dunya, atau bisa jadi dengan sebab ya kemaksiatan dia, kejahatan dia di dunia, wa huwa al-fisq, yaitu fisq ya, kefasikan bil a'mal ya, kefasikan amal dia. Wa amma ahkamud dunya fakadzalika aidan, adapun hukum-hukum yang terkait di dunia ini, maka demikian juga, fa inna jihadal kufari, maka sesungguhnya ya, berjihad melawan orang-orang kafir, yajibu, wajib, an yakuna masbuqan bidakwatihim, wajib itu didahului untuk mendakwahkan mereka, begitu kan ya. Nabi kalau memerintahkan sahabat panglima perang untuk berperang, sebelum berperang dakwahin dulu ya, faina tau kalidarik ya, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, fakafu'an, tahan, tapi kalau mereka tolak, minta jizyah, upeti. Kalau mereka gak mau bayar upeti juga, baru perangi. Begitu tahapannya ketika berperang. Iya. La adaba illa ala man balaghathu ar-risalatu. Karena tidak ada adab kecuali bagi orang yang telah sampai risalah kepadanya. Ya, risalah sudah nyampe kepadanya. Jadi orang jadi adab kecuali dia sudah nyampe risalah. Ya, apa namanya? Kenabian, risalah kerasulan, bimbingan nabi, larangan nabi, kewajiban yang dibebankan oleh syariat melalui lisan nabi. Wa kadzalika uqubatul fusaqi, demikian pula dengan hukuman orang-orang fasik, la tasbutu illa ba'da qiyamil hujjati. Itu tidaklah ada, tidaklah diterapkan melainkan setelah adanya penegakan hujjah. Nah, sekarang kita masuk ke ringkasan masalah ini. Wa nuqtatul mas'alati, ya, ringkasan masalah ini, annal muayyana qad yatakhallafu anhu adzamm. Ya, annal muayyan, bahwasanya person-person tertentu qad yatakhallafu anhu adzamm, terkadang dia terlepas dari tercela karena dia melakukan kebid'ahan. Wal hukmu 'alaihi bil ibtida', dan juga terkadang terlepas dari orang tadi hukum vonis atas orang yang melakukan kebid'ahan tadi sebagai pelaku bid'ah. Kenapa? Li fawati syartin, karena ketiadaan syarat. Kayak tadi Imam Ahmad berkata, la allahu jahil, la yadri. Ya, bisa jadi dia bodoh. Dia enggak ngerti. Au li wujudi mani'in, atau bisa jadi karena adanya faktor penghalang yang mencegah untuk dia dijatuhkan vonis sebagai ahli bid'ah. Ya. Wa in kana al-muqtadi fihi qa'iman, walaupun faktor pendorong tadi itu sudah ada, sudah qa'iman, sudah tegak. Wa inna ma yudhammu al-insan, nah seseorang itu dicela karena perbuatan bid'ah dia, itu dicela idza dhahara lahul haqqu, apabila hak kebenaran telah nampak jelas bagi dia. Aw farata fi tahsilihi, atau dia farata. Farata yakhrutu itu dia artinya ceroboh. Atau dia itu ceroboh dalam mencari kebenaran tadi. Dia ceroboh salah mencari kebenaran. Ya, salah ngaji, salah duduk, salah kitab yang dibaca. Salah persepsi, gagal paham. Mau ke sunnah malah ke bid'ah. Ya. Ini kan banyak kayak begitu ya. Ya, dia tobat, mau benar, salah duduk di pengajian. Akhirnya diajarkan ya kebid'ahan. Nah, ini seseorang ya itu dicela apabila ya karena kebid'ahan dia, apabila hak telah nampak bagi dia, atau diceroboh dalam mencari kebenaran, au arada anhu, atau karena memang dia berpaling dari kebenaran. Akhirnya dia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Ya li hawahu, karena sebab hawa nafsunya mengedepankan hawa nafsu, au ya, nahwihi, atau yang semisalnya. Wa aslu hadha, maka kaidah ini, anna hukmal khitabi, bahwa hukum khitab, gimana terjemahinnya ya, hukum yang terkandung dalam dalil, hukum yang terkandung dalam dalil, ya, hal yasbutu fi haqqil mukallafi qabla an yablughahu, apakah itu berlaku pada hak mukallaf? Mukallaf itu kayak kita sekarang. Ya, sudah balik, berakal. Ya, ini mukallaf yang dibebankan syariat. Yang dibebankan syariat terhadap seseorang yang telah dibebankan syariat, apakah itu hukum yang terkandung dalam dalil berlaku qabla an yablughahu, sebelum sampai kepada dia dalil tadi? Wal adharu, maka yang paling nampak dalam hal ini ialah annahu la yasbutul khitabu fi haqqil mukallafi illa ba'da bulughil hujjati ar-risaliyati, bahwa ya, khitab, hukum yang terkandung dalam dalil itu tidak berlaku pada mukallaf, pada seseorang yang telah diberlakukan ya syariat, melainkan ba'da bulughil hujjati risaliyati, melainkan setelah sampai kepadanya hujjah kerasulah, ya, ajaran yang dibawa oleh nabi sebagaimana firman Allah taala, wali unzirakum bihi ma wa man balag, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan siapa saja yang telah sampai kepadanya peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, Allah taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibin, dan kami tidak akan mengadab hatta hingga naba'atsa rasulna, kami mengutus seorang rasul. Wa qawlihi, dan juga berdasarkan firman Allah yang lainnya, li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusuli, ya li alla, supaya li alla yakuna lin nasi, supaya manusia itu tidak tidak ada hujjah. Hujjah itu kan isim yakun. Ya, li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada hujjah bagi manusia, ya, ala Allah, terhadap Allah. Manusia supaya enggak punya argumentasi lagi yang akan mereka paparkan di hadapan Allah ba'da rusul, setelah Allah utus rasul. Wa mimma yajibu an yu'lama, maka dari sini di antara perkara yang mesti diketahui, annahu laisa kullu man ijtahada wastadalla yatamakkanu min ma'rifatil haqqi wa yatawassalu ilaihi wa la yastahiqqul wa'ida wat tabdi'a illa man taraka ma'muran aw fa'ala mahdhuran, bahwa tidak setiap orang yang berijtihad dan dia berdalil, tidak setiap orang yang berisyad dan berdalil, dia tidak semua yang seperti ini, ya tamatkan ma'rifatul haq, dia mampu mengetahui ya kebenaran. Tidak setiap orang yang berijtihad, berdalil, dia mengetahui kebenaran. Wa yatawassal ini, dan tidak, dan dia belum tentu sampai kepada kebenaran tersebut walaupun dia telah berijtihad dan berdalil. Terkadang ijtihad dia keliru, berdalil yang dikemukakan juga keliru, sehingga terjatuhlah dia ke dalam kekeliruan, bisa ke dalam kebid'ahan. Wala yastahiqul alwa'id wa tabdi', ya, dan tidaklah wa'id, ancaman tadi maupun ancaman kebid'ahan tadi, tidaklah berlaku illa man taraka, kecuali bagi siapa saja yang meninggalkan makmur, ya, apa yang telah diperintahkan, au fa'ala mahdhuran, atau dia melakukan ya sesuatu yang dilarang. It inna manage, ya, it in it karena it inna man ijtahada wastadalla fattaqullaha mastata'a kana hadha huwa alladhi kallafahullahu iyyahu. Karena setiap orang yang berijtihad, setiap orang yang berdalil, maka dia bertakwa kepada Allah dengan semampunya, maka dialah orang yang Allah bebankan dalam hal ini. Ya. Wa hadza qaulul fuqaha'i wal a'immati, inilah pernyataan para ahli fikih, ya, dan juga para imam, bahwa al qaulu al ma'rufu 'inda salafil ummati. Ini pula pernyataan yang ya, terkenal, yang ma'ruf, yang dikenal, ya, ya, dari para salaf ummat ini. Tapi sudah masuk Isya, nanti kita jelas, kita sambung lagi di pekan mendatang. Masuk nanti di halaman 48. Ya, subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.